بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب kita selesai dari membaca syarah hadis ke-12 hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kondisi sakit beliau yang mengantarkan ke wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan umatnya tentang perkara yang sangat penting, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dikarenakan perbuatan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat ibadah. Para ulama menjelaskan terkait dengan makna masajid, jadi menjadikan kuburan sebagai masajid itu mencakup dua keadaan. Pertama, memang dibuat bangunan di atas kuburan tersebut untuk dijadikan sebagai tempat beribadah, baik itu doa ataupun ya ibadah-ibadah yang lainnya, zikir dan semisalnya. Yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masajid, yakni menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, walaupun tidak dibangun bangunan apapun di atas kuburan tersebut. Sehingga semata ya, sebuah kuburan dijadikan tempat ya, untuk berdoa ataupun melakukan ibadah yang lainnya, termasuk di dalamnya ya, sebagian kaum muslimin membaca Al-Quran di sisi kuburan. Hal yang demikian merupakan bentuk perbuatan menjadikan kuburan tersebut sebagai masajid. Jika Allah subhanahu wa ta'ala melaknat ahlul kitab dikarenakan perbuatan tersebut, maka yang demikian pun akan mengenai siapa saja dari umat ini yang melakukan perbuatan semisalnya, jadi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ataupun ya membangun bangunan tempat ibadah di atas kuburan tersebut. Tapi kita masuk hadis berikutnya. Qala al-imam Abdul Ghani al-Makdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Umdatul Ahkam. الحديث الثالث عشر حديث يوم 13 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari Ibn Mas'ud, ya, nama beliau Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau termasuk di antara sahabat yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kalangan orang-orang merdeka. Dan tentu kedudukan seorang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang utama. Karena apa yang dilihat dan didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan ilmu. Dan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu termasuk di antara ulama-nya para sahabat dikarenakan apa yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau telah bersabda, "Laisa minna." Bukan termasuk bagian dari kami. Ya, lafaz yang semisal ini bara'ah An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjukkan bahwa orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan, ya, di dalam hadis ini ataupun yang semisalnya di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dari kabairuz dzunub, ya, termasuk dari dosa-dosa besar. Baik, sebagaimana yang demikian dinukil oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna," bukan termasuk bagian dari kami. Man daraba al-khudud, siapapun yang memukul pipinya, ya, yakni ketika mendapatkan musibah, menampar-nampar pipinya. Kemudian washaqqal juyuba, demikian pula seseorang yang merobek al-juyub, ya, jamak dari jaib, yakni tempat, ya, kita memasukkan kepala kita ketika kita memakai, ya, pakaian kita, gamis, ya, itu jaib. Ya. Mungkin disilahkan kerah baju atau semisalnya. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wada'a bida'wal jahiliyah. Ya, siapa saja yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah, ya, seluruhnya adalah perkara yang tercela, ya, karena hakikatnya mencakup segala perkara yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dinamakan jahiliyah. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah pada ta'liq beliau terhadap hadis ini. Qawluhu fi hadis Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-jiyuba wa da'wa wa da'a bi da'wa al-jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk bagian dari kami. Siapa saja yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek, ya, kerah bajunya, demikian juga menyeru dengan seruan jahiliyah. Diterangkan oleh Al-Imam As-Sa'di, ay nahu qawlihim, yani diantara ucapan jahiliyah atau seruan jahiliyah, ucapan mereka ahlul jahiliyah, wa wailah, wa wailah, karenanya duhai, ya celakanya, wa inqita'u dhahrah, duhai, ya patahnya punggung, wa sayyidah, ya duhai tuanku, wa fulan alladhi yaf'alu kadha wa kadha wa kadha wa kadha, duhai fulan yang berbuat ini dan itu, berbuat ini dan itu, yakni suatu bentuk niyahah, ratapan, ya dalam rangka untuk yakni mengingat-ingat atau mengenang-enang kebaikan seseorang, ya model jahiliyah demikian. Jadi ya disebut-sebut namanya, kemudian kebaikan-kebaikannya, ya bahkan dicari tempat yang tinggi ya supaya didengar oleh manusia, mungkin kalau di masa kita menggunakan pengeras suara. Ini ya an-na'yu yang ya, tercela sebagaimana yang sudah kita lewati. Demikian pula yang sudah ya, kita lewati pula dalam pelajaran ini fadlul Islam, ya termasuk di antara seruan jahiliyah, yakni ta'asub, fanatik ya terhadap kelompok, sampai pun ya pada nama yang itu telah datang pujian di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah, tetapi ketika digunakan dalam perkara yang sifatnya fanatisme, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mensifati yang demikian sebagai seruan jahiliyah, sebagaimana terjadi ya ketika dalam sebuah pertempuran ya sebagian sahabat ya berawal dari yakni guyonan ya satu dengan yang lainnya, ya ketika sahabat Ansar tidak terima ya kemudian menyeru ya kaum muslimin dari kalangan sahabat Ansar dengan mengatakan ya lal Ansar, ternyata ya kemudian yang dari kalangan muhajirin juga menyeru dengan seruan semisalnya ya lal muhajirin, sampai kemudian didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian beliau mengingatkan sahabatnya dengan peringatan yang keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abi da'wal jahiliyah wa ana baina azhurikum, apakah ya dengan seruan-seruan jahiliyah ya kalian saling menyeru padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian. Baik, jadi nama muhajirin, nama ansar, ini nama yang syar'i, ya datang pujian dalam kitab Allah, ya demikian pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi menyatakan hubbul ansar minal iman, kecintaan kepada kaum ansar bagian dari keimanan, ya terlebih lagi tentunya kecintaan kepada kaum muhajirin karena mereka lebih utama. Namun ketika ya sebutan muhajirin ataupun ansar dijadikan untuk fanatis ya sikap ta'asub, makanya demikian masuk dalam seruan jahiliyah, terlebih lagi tentunya ya ketika seruan-seruan ini untuk sebutan kelompok-kelompok tertentu, baik itu ormas, partai ataupun yang semisalnya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadal hadithu ka hadithi Abi Musa al-Mutaqaddim. Hadith ini ya sebagaimana hadith Abu Musa yang telah lalu ya, yang sudah kita lewati ya pada hadis yang ke-10. Di mana kata Abu Musa radhiyallahu taala anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal haliqati wasyaqah." Kemudian kata Ali bin Sa'di rahimahullah, "Wa hahuna fa'idatun 'azimah yanbaghi at-tanabbuh laha." Dan di sini ada faedah yang agung yang semestinya untuk diperhatikan. "Wa hiya anna al-ulama'a kasrat aqwaluhum wa ikhtalafu fi hadhihi al-ayat wal ahadith al-waridati binususil wa'id." Bahasanya para ulama telah banyak ucapan-ucapan mereka, dan mereka ya berbeda pendapat pada ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis yang datang binususil wa'id, dengan nas-nas ancaman. Mithlu al-khuludi finnar, seperti ancaman kekekalan di dalam neraka. Liman ma'ahu aslul iman, terhadap, yani ancaman terhadap seseorang yang dia memiliki aslul iman, ya, pokok keimanan. "Idza fa'ala dzalika al-amra al-madhkura," ketika orang tadi melakukan suatu perkara yang disebutkan, ya, yang disebutkan dari perkara yang datang ancaman kekekalan di dalam neraka. Seperti pada ayat ancaman terhadap seorang yang membunuh ya orang mukmin dengan sengaja. "Man yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam ya khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya maka balasannya ya dia akan dimasukkan ke dalam jahannam khalidan fiha. Ya, kekal di dalamnya, itu dengan ya, penyebutan khalidan fiha, ancaman al-khulud. "Wa mithlu tabarri mimman fa'alahu," demikian pula semisal adanya ya yakni bara'ah, ya berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari siapa saja yang melakukan perbuatan yang dimaksud tersebut, sebagaimana pada hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa minna. Demikian pula kaqaulihi fi hadithi Abi Musa, sebagaimana pada hadis Abi Musa yang sudah kita lewati, annahu bari'a minas saliqah ila akhiril hadis, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah, ya sudah kita lewati, yakni seorang yang mengangkat suaranya menjerit-jerit ketika mendapatkan musibah. "Wa mithlu nafyil iman," demikian pula ya adanya penafian keimanan terhadap perbuatan tertentu. "Kaqaulihi," seperti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seseorang dari kalian, di sini dinafikan keimanan, ya, "hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi," hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. "Wa mithlu tabarri minhu," demikian juga ya semisal dari adanya bara'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seseorang. Kaqaulihi, seperti pada sabdanya, laisa minna man ghasyana, bukan termasuk bagian dari kami ya siapa saja yang menipu kami. Hadis ini berkaitan ya dengan seseorang yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia mengelabui ya dengan jualannya, di mana ya dia menjual makanan ya bagian atasnya kering namun bagian bawahnya basah. Ya ketika ditanya ya dia beralasan bahwa itu terkena hujan. Ya, dia tutup-tutupi bagian atasnya sehingga nampak ya seakan kering semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya dengan sabdanya, "Man ghasyana falaisa minna." Siapa yang menipu kita maka bukan termasuk dari golongan kita. Kemudian wa kaqaulihi fi hadzal hadis, demikian juga sebagaimana yang ada pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa minna man daraba al-khududa ila akhirih." Bukan termasuk dari golongan kami atau bukan termasuk bagian kami, ya bagian dari kami, siapa saja yang menampar-nampar pipinya. Ini ketika datang musibah. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, minan nususil lati yadhharu minha al-khuludu finnar, dari nas-nas yang tampak darinya ya kekekalan di dalam neraka ya bagi pelakunya, wal khuruju min dairatil islam, serta keluarnya pelakunya tersebut dari lingkaran Islam, bi fi'li dzalika dzanbi alladzi la yakfurul insanu bi fi'lihi, dengan sebab melakukan dosa tersebut yang sesungguhnya tidaklah ya seseorang menjadi kafir dengan perbuatan tersebut. Untuk kita ketahui ya bahwa perbuatan dosa ya sebagiannya itu termasuk dari saghair, yakni dosa-dosa kecil ya. Juga di antara dosa ya disebutkan termasuk dari kabair, juga ya di antara dosa disifati dengan al-mubiqat, ya perkara-perkara yang membinasakan. Demikian pula ya di antara dosa-dosa ada yang masuk dalam yakni nawaqid al-islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, sehingga dari sini ya kita mengetahui bahwa perbuatan dosa ya beragam. Nah, dari kriteria-kriteria yang ada yang sifatnya menyebabkan pelaku dari perbuatan dosa itu keluar dari Islam. Ini yang ya kita pelajari dalam ya, pelajaran Nawaqidul Islam. Dan 10 perkara yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab beliau Nawaqidul Islam itu bukan batasan bahwa hanya 10 saja dari perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Yang beliau sebutkan adalah yang paling besarnya dan paling banyak manusia terjatuh di dalamnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini bahasanya perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis Ibn Mas'ud yang kita baca ini, laisa minna ya di sini bara'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pelaku perbuatan tersebut, yakni dharbil khudud wa syakil juyub wa da'wa al-jahiliyah, di mana hal-hal ini pada dasarnya bukan termasuk diantara ya perkara-perkara yang merupakan nawaqidul Islam. Namun kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlepas diri darinya dan menyatakan laisa minna, bukan termasuk ya golongan kami. Ya, di mana ya, zahirnya ketika seseorang ya dinyatakan bukan termasuk golongan kami menunjukkan seakan orang tersebut sudah keluar dari lingkaran Islam. Sementara kata Imam Sa'di rahimahullah ya, dilihat dari sisi perbuatan tersebut bukan termasuk diantara pembatal-pembatal keislaman. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa sabab ikhtilafihim, dan sebab perbedaan pendapat mereka para ulama, anna as-salaf as-saliha ajma'u ala annahu لا يخلد في النار من معه أصل الإيمان. Bahasanya salafus salih, kalau ya dinisbatkan as-salafus salih ya, maka ini ya terdepannya adalah para sahabat, kemudian ya dua generasi setelahnya, yakni tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bahasanya mereka telah ijma annahu la yakhlunu finnar man ma'ahu aslul iman. Bahasanya tidaklah akan kekal di dalam neraka, ya ketika seorang masuk ke dalam neraka, seseorang yang ma'ahu aslul iman, ya dia memiliki pokok keimanan, ya, pokok keimanan, atau dengan istilah yang lain yang disebutkan oleh ya, para ulama dengan mutlakul iman, yakni aslul iman. Jadi dasar keimanannya masih ada. Baik, sebagaimana keimanan yang ada di dalam hati seorang hamba, ya Allah Subhanahu wa Taala menggambarkan ya dengan sebuah pohon. Ya. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un ya, wa sittun, dalam sebagian riwayat wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 sekian ya, cabang. Jadi ibarat sebuah pohon. Nah, kita tahu ya, namanya pohon, di sana ada dahan, ada ranting, ada daun, ya, ada buah. Tatkala sebuah pohon, ya, mungkin sebagian rantingnya ya, patah, ataupun daunnya berguguran, ataupun ya, tidak berbuah. Baik, ketika pohon ini ya masih berdiri, maka tetap dikatakan itu adalah pohon. Ya. Tetap dikatakan itu adalah pohon. Maka demikian pula dengan keadaan keimanan yang ada pada kalbu seorang. Mungkin saja ya pada diri orang tadi terdapat ya perkara-perkara ya akhlak yang tercela, ataupun sebagian dari perbuatan-perbuatan dosa. Baik. Namun ketika pokok keimanan masih ada pada dadanya, masih tertancap di dadanya, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang mukmin. Akan tapi tentunya bukan mukmin yang sempurna keimanannya. Jadi aslul iman diistilahkan pula oleh para ulama dengan mutlakul iman, artinya dasar keimanan itu masih dimilikinya. Wa annahu la yakhruju minad dini jumlatan, di mana ketika dasar keimanan itu masih ada pada seorang, dia tidaklah keluar dari agama ini jumlatan, ya, secara jumlah, secara total. Ya, artinya dia keluar dari agama ini pada perkara yang di situ dia menyelisihi ya, syariat agama ini. Namun dia tidak dikatakan telah keluar dari Islam ini secara total yang kemudian diadakan dengan itu dikatakan murtad. Tidak. Contohnya pada hadis yang sedang kita pelajari di sini. Ya. Perbuatan menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, demikian juga menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, ini bukan perkara yang syar'i, bukan perkara yang islami. Pada sifat-sifat ini, ya, dia keluar dari ajaran Islam. Namun dia tidak dikatakan telah keluar secara total dari Islam. Wa hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah wa huwa alladhi dalla 'alaihi al-kitab was sunnah. Dan inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah madhab yang telah menunjukkan padanya atau ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Ya, demikian ya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah. Ya, berbeda dengan selain mereka yang hakikatnya semuanya dibangun di atas Al-Ahwa, di atas hawa-hawa nafsu, yang dari hawa-hawa nafsu itulah kemudian muncul berbagai bid'ah. Kata beliau rahimahullah, "Wa man kharaja an hadzal madhhabi faqad dakhala bi madhhabi ihda at-ta'ifatain." Siapa saja yang keluar dari madhab ini, madhab ahli sunnah wal jamaah, maka dia, yakni dalam perkara iman, dia keluar ya dari madhab ahli sunnah wal jamaah, faqad dakhala bi madhhabi ihda at-ta'ifatain, maka dia ya, dengan itu masuk ke dalam salah satu di antara dua kelompok al-mufritin, yakni kelompok yang ifrat atau dengan bahasa lain ghulu, ekstrim, awil mufarritin atau kelompok yang tafrit, yakni meremehkan ya, mengabaikan. Imma madhhabul khawarij, yang bisa jadi ya, masuk ke dalam madhhab khawarij yang menganggap bahwa perbuatan dosa-dosa besar ya, mengeluarkan dari Islam. Taib, wa imma madhhabi Al-Mu'tazilah, dan bisa jadi mazhab Mu'tazilah. Tapi di sini Ali bin Sa'di rahimahullah menyebutkan bisa jadi masuk ke dalam mazhab Khawarij ataupun mazhab Mu'tazilah. Sementara dua kelompok ini ya, dalam perkara menghukumi ya, pelaku dosa-dosa besar pada dasarnya sama. Jadi dari sisi mereka dianggap telah keluar dari Islam. Ini Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Hanya saja beda dalam istilahnya. Al-Khawarij secara tegas menyatakan pelaku dosa besar mereka itu adalah kuffar, ya, telah kafir keluar dari Islam. Namun Al-Mu'tazilah mereka ya, menyebut pelaku dosa besar ya, fil manzilah ya, atau sahibul manzilah ya, baina al-manzilatain, yakni ya, seorang yang berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, yakni antara mukmin dan kafir. Akan tapi sekali dari sisi dianggap ya bahwa pelaku dosa besar telah keluar dari Islam sama ya, hanya Khawarij tegas menyatakan kafir, adapun Mu'tazilah mengatakan dia pada diistilahkan sahibul manzilah bainal manzilatain. Tidak dikatakan mukmin, artinya telah keluar dari iman. Tidak pula dikatakan kafir. Ya. Namun hukum di akhiratnya, dua kelompok ini sama. Bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Ya, karena Mu'tazilah bingung. Ya, tempat kembali di akhirat hanya ada dua. Ya, al-jannah wan-nar. Sementara mereka sendiri hukum di dunia telah mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman, sehingga tidak mungkin untuk kemudian ya dihukumi pelaku dosa besar ahlul jannah, sehingga akhirnya kesimpulan di akhiratnya sama dengan khawarij. Atas dasar itu Allah Ta'ala alam dalam perkara ini. Kalau yang dimaksud dengan mufarrid, ya mufarrid, yakni yang meremehkan terkait dengan permasalahan pelaku dosa besar atau perbuatan dosa-dosa besar, adalah kelompok yang dinamakan al-murji'ah, yang menganggap bahasanya tidak ada keterkaitan antara amalan dengan iman. Ya, prinsip mereka ya, la yadhurru dhanbu ma'al iman, ya, kama la yanfa'u al-amalu ma'al kufri. Ya, tidaklah dosa itu ya, memudaratkan bersamaan seorang memiliki keimanan, sebagaimana tidaklah amalan itu bermanfaat ketika seorang dalam keadaan kafir. Ya, dibuat kias semacam itu. Jadi kalau orang-orang kafir beramal amal soleh itu tidak bermanfaat, ya, maka berarti ya, menurut kesimpulan mereka, seorang mukmin jika berbuat perbuatan dosa itu juga tidak berbahaya. Sehingga dari sinilah di sisi mereka tidak ada bedanya dalam hal keimanan antara keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan pezina ataupun pelaku dosa-dosa besar yang lainnya. Ini mazhab yang mufarrid, ya, mazhab al-murji'ah. Kita lanjut. Falihada ikhtalafa al-a'immatu rahimahumullah fi ma'na hadhihi al-ahadithi ikhtilafan tawilan 'aridan. Atas dasar ini para a'immah, para imam umat ini, semoga Allah merahmati mereka, mereka berbeda pendapat tentang makna hadis-hadis yang semisal ini, yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelaku perbuatan dosa-dosa ini. Ikhtilafan tawilan 'aridan, ya ikhtilaf yang panjang lebar, artinya ya perbedaan pendapat yang panjang. Walakin as-shawaba alladhi la shawaba ghairuhu, akan tapi yang benar di mana tidak ada ya kebenaran ya selainnya. Wa huwa alladhi yajma'u an-nusus kullaha, yakni pendapat yang menghimpun seluruh nas, ya tidak ada yang diabaikan, ya. Jadi semuanya ya dari nas-nas yang ada ya, tercakup ya dalam pendapat ini. Wala yadhribu ba'daha bi ba'din, dan tidaklah membenturkan sebagian dari nas-nas itu dengan sebagian yang lain. Ya karena semua yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ya berbenturan satu dengan yang lainnya, dan tidak akan mungkin menyelisih apa yang datang dalam kitabullah. Karena semuanya ya bersumber ya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, demikian pula hadis, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yuqala, yakni untuk dinyatakan dan dikatakan, innal imana naw'an, bahasanya iman itu ada dua jenis. Naw'un yamna'u min dukhulin nar. Jenis yang pertama, keimanan yang mencegah untuk masuk ke dalam neraka. Keimanan yang mencegah pemiliknya dari masuk ke dalam neraka, akan disebutkan ya setelahnya. Wa na'un la yamna'u min dukhuliha walakin yamna'u min al-khuludi fiha. Jenis keimanan yang kedua, keimanan yang tidak mencegah ya dari masuk ke dalam neraka, yakni pemiliknya, akan tapi mencegah dari kekekalan di dalam neraka. Artinya pemilik keimanan jenis kedua ya, dia sangat mungkin ya untuk masuk ke dalam neraka jika Allah Subhanahu wa taala ya tidak menghendaki untuk mengampuni dosa-dosanya, ya dia akan masuk ke dalam neraka. Akan tapi dengan keimanannya mencegah keimanannya tersebut dari dikekalkan di dalam neraka. Faman kamula imanuhu fahuwa alladhi hasala lahu annaw'ani. Siapa saja yang sempurna keimanannya, ya, siapa saja yang sempurna keimanannya, maka dialah yang akan mendapatkan dua jenis keimanan tersebut. Keimanan yang mencegah dari masuk ke dalam neraka, bahkan ya, apalagi untuk dikekalkan di dalamnya. Inilah al-iman al-kamil, keimanan yang sempurna. Ya, keimanan yang akan mencegah pelakunya atau pemiliknya dari masuk ke dalam neraka sama sekali. Ini al-iman al-kamil, atau diistilahkan juga dengan al-iman al-mutlak. Perhatikan, ya, iman yang mutlak artinya iman yang sempurna. Ya. Yang sebelumnya telah disinggung mutlakul iman, ya, mutlakul iman artinya, ya, keimanan yang ada pada seorang, namun, ya, keimanan yang tidak sempurna. Namun dia masih memiliki pokok dasar keimanan, ya, atau diistilahkan, ya, dengan seorang yang fasik dari kalangan kaum mukminin. Itu mutlakul iman. Kalau iman sempurna disilakan dengan al-iman al-mutlak atau al-iman al-kamil. Kemudian wal-imanul manfiyu fi hadhihi al-ahadithi huwa al-imanul kamil alladhi yamna'u min dukhulin nar. Nah, keimanan yang dinafikan, ya, pada hadis-hadis ini, ya, seperti pada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Demikian pula pada baro'ahnya Nabi laisa minna. Keimanan yang dinafikan di situ adalah keimanan yang kamil, keimanan yang sempurna. Ya. Ini yang dinafikan dalam hadis-hadis tadi, alladzi yamna'u min dukhulin nar. Keimanan yang sempurna yang akan mencegah untuk masuk ke dalam neraka. Baik. Kata beliau selanjutnya, atau sebelumnya, kesimpulan dalam hal ini. Jadi iman yang kamil, iman yang sempurna, ya, atau istilahkan dengan iman yang mutlak, keimanan yang akan mencegah pemiliknya, pemilik keimanan tadi, untuk masuk ke dalam neraka sama sekali. Adapun, ya, iman yang naqis, atau disilakan dengan mutlakul iman, keimanan yang mencegah, ya, pemiliknya untuk dikekalkan di dalam neraka. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak mengampuni dosa-dosanya, dia masuk ke dalam neraka akan tapi tidak kekal di dalamnya. Kata beliau selanjutnya, wa li hadza qala Syekhul Islam rahimahullah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau dimutlakan Syekhul Islam, yang dimaksud adalah Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, innal asya'a laha syurutun wa mawani'u. Bahasanya segala sesuatu itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Segala sesuatu itu mesti memiliki ini, syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Fala yatimmu syai'u. Tidak akan, ya, sesuatu itu sempurna illa bijtima'i syurutihi wantifai mawani'ihi. Tidak akan sesuatu itu sempurna kecuali dengan terkumpulnya seluruh syarat-syaratnya dan ternafikannya, tertiadakannya seluruh penghalangnya. Ini berlaku pada segala sesuatu. Dalam menghukumi seorang ya sebagai mukmin ya ataupun menghukumi seorang sebagai mubtadi ataupun menghukumi seorang ya sebagai kafir, itu ya harus terpenuhi syarat-syaratnya, demikian juga ya hilang darinya penghalang-penghalangnya. Kata beliau selanjutnya, فَإِذَا رُتِّبَ الْعَذَابُ عَلَىٰ عَمَلٍ كَانَ ذَلِكَ الْعَمَلُ مُوجِبًا لِحُسُولِ الْعَذَابِ كَانَ الْعَمَلُ مُوجِبًا لِحُسُولِ الْعَذَابِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ حُسُولِهِ. Apabila ditetapkan ya, akibat atas sebuah perbuatan dengan adanya azab, siksaan ya, digandengkan dengan sebuah perbuatan adanya azab, maka perbuatan atau amalan tadi mewajibkan untuk pelakunya mendapatkan azab atau siksa, malam yujad mani'un yamna'u min husulihi, selama tidak didapati adanya perkara yang mani mencegah ya dari didapatkannya azab tersebut. Artinya apa? Sebuah perbuatan ya di sana ada ancaman siksaan tertentu. Ya. Maka pada asalnya siapa yang melakukan ya perbuatan tersebut ya mewajibkan dengan itu, berarti dia mendapatkan azab. Ya. Selama tidak ada penghalang ya untuk terkena azab tersebut. Ya. Demikian pula terkait dengan ya, hukuman di dunia. Sebagai contoh misalnya diantara ya, penghalang dari adanya terkena hukuman adalah seorang yang jahil ya. Ini diantara mawani. Nah kata beliau rahimahullah, wa akbarul mawani, dan diantara penghalang terbesar ya, wujudul imani alladhi yamna'u minal khuludi finnar, adalah keberadaan keimanan yang akan mencegah kekekalan di dalam neraka. Artinya keimanan yang ada pada seorang, sekecil apapun keimanan yang ada padanya, ini akan mencegah kekekalan di dalam neraka ya, sebagaimana pada hadis Asy-syafa'ah, hadis tentang syafaat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para pemberi syafaat untuk mengeluarkan ya dari neraka siapa saja yang didapati oleh mereka ada seberat zarrah ya dari keimanan. Ini suatu kadar keimanan yang sangat ringan. Namun ternyata ya kadar keimanan yang sangat ringan ini mencegah ya pemiliknya dari dikekalkan di dalam neraka. Kata beliau Syaikhul Islam, fal qatilu, sehingga seorang pembunuh, wa in dakhala an-nar, andai pun dia masuk ke dalam neraka, Allah menghendaki untuk tidak mengampuninya, fa innahu la yakhludu fiha, maka sungguh dia tidak akan kekal di dalamnya, madama ma'ahu aslul iman, selama bersamanya masih ada pokok keimanan. Di annal qatla, dikarenakan pembunuhan, perbuatan pembunuhan. Wa in kana mujiban lil khuludi fiha. Ya. Meskipun perbuatan pembunuhan ini mewajibkan untuk kekal di dalamnya, di dalam neraka, fal imanu, maka sungguh keimanan ini merupakan mani'un minal khuludi fiha. Merupakan penghalang dari dikekalkannya ya pelaku dosa pembunuhan tersebut di dalam neraka. Ya. Wal bara'atu minhu, dan bara'ah, demikian pula bara'ah darinya. Ya. Kemudian kata beliau menutup penjelasan dari hadis ini, wa qawluhu laysa minna ay fi hadhihi al-ahwal al-mukhalifati li ahwalil mu'minin. Berlepasnya atau berlepas dirinya Nabi SAW dengan pernyataan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, ini pada kondisi-kondisi yang menyelisihi ya, kondisi-kondisi orang-orang yang beriman ini. Jadi pada sisi-sisi inilah dia bukan termasuk golongan kami. Namun tidak berarti secara mutlak dia telah keluar dari golongan Nabi, bukan termasuk dari kalangan muslimin, tidak demikian. Namun pada sifat-sifat yang menyelisihi sifat orang yang beriman tadi, sebagaimana menampar-nampar wajah ketika mendapatkan musibah, ini bukan sifat orang yang beriman. Karena orang yang beriman akan sabar ketika menghadapi ujian. Demikian juga ya, seruan-seruan jahiliyah bukan sifat dari sifat orang-orang yang beriman. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.